بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Cukup panjang ya hadisnya ya. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Tafadhal. Yang hafal silakan menghafal. Tidak ada? Tafadhal, tafadhal ya ikhwan. Man hafidha falyaqra. Yang sudah hafal silakan menghafal. Malam tahun umrah. Tekan itu. Banyak itu semalam tahun umrah itu berulang-ulang itu. Summa akhir man ra'aitu. La yas'alunahu la tabtadi'ani bi shay'in. Tatufani bihi. Tatufani bihi thumma la tahillani. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-hafidh Amirul Mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi babu wujubis safa wal marwah wa ju'ila min sya'airillah. Bab kewajiban tawaf, kewajiban sa'i, kewajiban sa'i Safa dan Marwah, dan itu dijadikan termasuk syiar, syiar Allah. Bab ini barakallahu fikum menjelaskan tentang masalah Safa dan Marwa, yakni sa'i antara Safa dan Marwa. Apakah sa'i Safa dan Marwa itu rukun? Apabila ditinggalkan maka batal umrah dan hajinya. ataukah sa'i Safa Marwah itu wajib? Kalau wajib, ditinggalkan terkena dam. Ataukah dia hukumnya sunnah saja? Kalau sunnah, ditinggalkan tidak terkena dam hajinya atau umrohnya sah. Ini tiga pendapat di kalangan para fuqaha. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Jumhur ulama, ya jumhur fuqaha, menyatakan rukun haji. Sa'i Safa dan Marwah itu rukun haji dan juga rukun umrah. Kalau rukun artinya apa? Kalau ditinggalkan maka tidak sah haji dan umrahnya. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat Abu Hanifah, juga Ats-Tsauri, juga apa, dan ini satu riwayat dari Imam Ahmad, menyatakan wajib. Wajib sa'i Safa dan Marwah hukumnya wajib, bukan rukun. Kalau wajib, sekali lagi, kalau wajib, bila ditinggalkan maka terkena dam, dia bayar dam dan hajinya atau umrohnya sah. Ya, membayar dam itu berupa menyembelih seekor kambing atau dia menyerahkan nominalnya untuk dibelikan seekor kambing. Ya, dam itu artinya darah. Dia menumpahkan darah. Ini menyembelih hewan dam, menyembelih hewan sebagai kafarat dari yang dia kerjakan. Bisa beli langsung atau dia kasih uang untuk dibelikan kambing, dagingnya dibagikan kepada fuqara dan masakin wilayah setempat. Yang mengatakan sunnah, pendapat yang ketiga yang mengatakan sunnah adalah pendapatnya Abu Hanifah juga dalam sebuah riwayat, juga Imam Ahmad dalam riwayat yang lain. Ini menyatakan sunnah. Kalau sunnah maka dikerjakan afdal, bila ditinggalkan tidak terkena dam, sah haji dan umrohnya. Barakallahu fikum. Ini ada tiga pendapat dan pendapat yang masyhur, pendapat jumhur ulama. Sa'i Safa dan Marwah itu rukun. Rukun pada umrah, juga rukun pada haji. Ya, rukun pada umrah dan juga rukun pada haji harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka batal umrahnya atau hajinya. Barakallahu fikum. Baik, di antara dalilnya adalah yang disebutkan Al-Bukhari rahimahullah, sa'i Safa dan Marwah termasuk syiar agama Allah. Nah, dibawakan ayatnya, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Juga disebutkan dalam hadis, lafadznya is'au, fa inna Allah kataba 'alaikumus sa'ya. Is'au, fa inna Allah kataba 'alaikumus sa'ya. Hendaklah kamu sa'i, sebab Allah telah mewajibkan, menetapkan atas kalian sa'i. Ini hadis datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma inda Tabrani. Ini hadis datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma riwayat At-Tabrani. Juga datang dari Habibah bintu Abi Tijrah. Habibah bintu Abi Tijrah, salah seorang wanita Bani Abdiddar. Salah seorang wanita Bani Abdiddar radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini dengan dua jalur tersebut hasan li ghairihi. Ini hadis dengan dua jalur tadi hasan li ghairihi, dari Ibnu Abbas dan dari Habibah bintu Abi Tijrah. Barakallahu fikum. Naam. Hadza wadih. Kita baca riwayat yang cukup panjang ini. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أبو اليمان قال أخبرنا شعيب شعيب بن أبي حمزة أبو حمزة namanya دينار sehingga dikatakan Syu'aib bin Dinar. Ani Zuhri, Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Abu Bakar Az-Zuhri, juga dikenal dengan Ibnu Shihab Az-Zuhri. Qala Urwah, berkata Urwah. Di sini sanadnya nyambung karena Zuhri bukan mudallis dan Az-Zuhri biasa meriwayatkan dari Urwah. Dalam ilmu mustalah dikatakan hukmu qala hukmu an. Riwayat dengan bentuk qala fulan sama dengan an fulan. Ya, hukumnya sama dengan kata-kata an fulan. Kalau dia bukan mudallis maka mutasil, sanadnya bu. Qala Urwah, berkata Urwah, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, faqultu laha, aku bertanya kepada Aisyah, ara'aiti qaulallahi ta'ala, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa termasuk syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita, maka barang siapa yang berhaji ke Baitullah, awi i'tamara, atau dia umrah ke Baitullah, fala junaha 'alaihi ayyatawafa bihima, maka tidak mengapa dia tawaf pada keduanya. Tawaf antara Safa dan Marwah. Dalam ayat disebut dengan tawaf Safa dan Marwah. Dalam hadis disebut dengan sa'i Safa Marwah. Istilah yang masyhur sa'i. Kalau tawaf di seputaran Ka'bah. Katanya Urwah, fawallahi, maka sungguh demi Allah, ini pemahaman dia, ma'ala ahadin junah, tidak ada atas seorang pun dosa. Junah, dosa. Dengan membomah jim, junah. Kalau dengan menfathah jim, janah, artinya apa? Sayap. Tiba-tiba junah, ini dosa. Sungguh demi Allah tidak ada atas seseorang pun dosa Allah yatufa bisafa wal marwa ketika dia tidak tawaf Safa dan Marwa. Ini pemahaman Urwah terhadap ayat di atas. Yang saya pahami seperti itu, tidak ada masalah kalau dalam umrah, dalam haji tanpa sa'i. Qalat, berkata Aisyah, bi'sa ma qulta ya ibna ukhti. Alangkah jeleknya yang kamu ucapkan wahai ponaanku, wahai putra saudariku. Urwa adalah putranya Asma. Asma adalah saudarinya Aisyah. Sehingga dikatakan ibnu ukhti. Bisa ma qulta ya ibnu ukhti. Alangkah jeleknya yang kamu ucapkan wahai ibnu ukhti. Inna hadhihi, sesungguhnya ayat ini, lau kanat kama awal taha alaihi. Kalau seandainya ayat ini seperti yang kamu ta'wilkan tadi, yang kamu tafsirkan tadi, kanat, maka mestinya dia berbunyi la junaha alaihi alla yatatawafa bihima. Apa ayatnya yang betul? Fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Enggak ada lamnya. Kalau seperti yang kamu sampaikan, maka mestinya ayatnya la junaha alaihi alla yatatawafa bihima. Tidak ada dosa bagi dia ketika tidak tawaf. Artinya ta'wil kamu kurang tepat. Katanya Aisyah walakinnaha. Ini pentingnya memahami ayat dengan asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, membantu kita untuk memahami ayat yang dimaksud. Katanya Aisyah walakinnaha, tetapi ayat ini unzilat fil ansar, diturunkan tentang orang-orang ansar. Dikatakan sama Aisyah sekarang, kanu qabla ayyuslimu, dahulu mereka sebelum Islam, yuhilluna limanati taghiyah, mereka berihlal haji ya untuk manat at-taghiyah, taghutnya mereka itu. Dulu mereka punya sesembahan yang masyhur, Lata, Uzza, Manat. Ya, yang dibahas sekarang Manat. Mereka dahulu sebelum Islam, mereka berihlal haji, yuhillun, berihlal haji limanati taghiyah, untuk manat tauhidnya mereka itu. Allati kanu ya'budunaha 'indal mushallal, tauhid yang mereka ibadahi di sisi Mushallal, nama tempat dekatnya Kudait. Itu Mushallal, sebuah tempat ketinggian di daerah Kudait. Daerah Kudait itu sekitar 150 kilo dari Mekah. Jadi dari Madinah kalau Mekah mesti melewati yang namanya Kudait. Sekarang biasa di tempat rest area di pakai jemaah haji untuk istirahat sebelum masuk ke kota Mekah. Kata Aisyah, fakana manahalla, dulu seseorang yang berihlal haji ya taharraju, merasa bersalah, merasa berdosa, ayyatufa bisofa wal marwah, mereka tawaf di Safa dan Marwah. Itu dulu. Jadi mereka taunya apa? Kalau mereka ihlal haji, taunya cuma tawaf di Ka'bah. Tidak mengenal yang namanya sa'i, Safa dan Marwah. Kalau sa'i, Safa dan Marwah, mereka merasa keberatan. Mereka sa'inya di mana? Sa'inya di tempat yang manat. Taghut mereka yang namanya al-manat. Falamma aslamu, tatkala mereka masuk Islam, sa'alu Rasulullah SAW man dzalik, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna nataharraj, sesungguhnya kami dahulu di zaman jahiliyah kami merasa berdosa, merasa bersalah, an natufa baina Safa wal Marwa. Kalau kita tawaf antara Safa dan Marwa. Fanzalallahu ta'ala maqama, menurunkan ayatnya ini, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa termasuk syiar-syiar Allah. Artinya apa? Sa'i. Termasuk syiar agama Allah. Jangan merasa bersalah. Kerjakan. Itu syiarnya Allah Azza wa Jalla. Al-Ayah. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha. Berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa qad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawafa bainahuma. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensunnahkan. Sunnah di sini mengandung makna bimbingan, petunjuk, bukan mengandung hukum sunnah lawannya wajib. Ini disebut dengan sunnatun kamilah. Sunnah yang syamilah, yang sempurna, yang menyeluruh. Itu sunnah dengan makna hadiyuhu, petunjuk, petunjuk, bimbingan, syariat Nabi kita Muhammad SAW. Katanya Aisyah, sungguh Rasulullah SAW telah mensunnahkan, telah mensyariatkan at-tawafa bainahuma, tawaf antara Safa dan Marwa. Falaisa li ahadin, maka tidak boleh bagi siapapun ayatruka tawafa bainahuma, meninggalkan tawaf antara kedua. Lafaz ini yang diingin sama mualif. Falaisa li ahadin ayatruka tawafa bainahuma, menunjukkan wajibnya atau rukunnya sa'i. Ini sunnah Rasul, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bagi siapapun untuk meninggalkannya. Qala thumma akhbartu Abdurrahman, Abu Bakr bin Abdurrahman. Thumma akhbartu, kemudian saya, katanya Urwah, saya memberitakan hal ini kepada Abu Bakar bin Abdurrahman. Siapa dia ini? Siapa ya kan? Ini adalah putranya Abdurrahman. Siapa Abdurrahman? Saudaranya Aisyah. Nah, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Faqala, maka berkata Abu Bakar, inna hadha la'ilmun ma kuntu sami'tu. Inna hadha la'ilmun, sungguh ini penjelasannya Aisyah ini adalah ilmu, ma kuntu sami'tu, sebelumnya aku belum pernah mendengarkannya. Ini menunjukkan apa ya Ikhwan? Fadilahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oh sebentar, saya salah ya. Sebentar. Kata-kata thumma akhbartu, ucapannya Az-Zuhri, bukan ucapannya Urwah. Afwan, salah. Thumma akhbartu, kemudian saya beritakan, yaitu Az-Zuhri. Failnya adalah Az-Zuhri. Disebutkan dalam syarahnya Al-Qa'il wa Az-Zuhri. Abu Bakar bin Abdurrahman adalah Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Afwan. Diralat ya, di thumma akhbartu, kemudian saya beritakan, yang mengucapkan adalah Zuhri, kata Zuhri, lalu saya beritakan ini kepada Abu Bakar bin Abdurrahman, adalah Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. Itu disebutkan di dalam Sahih Muslim. Nah, faqala, maka berkata Abu Bakar, inna hadha la ilmun ma kuntu sami'tu, sungguh ini adalah ilmu, aku belum pernah mendengar itu sebelumnya. Belum mengatakan setelah itu, walaqad sami'tu rijalan min ahli ilmi, sungguh aku telah mendengar beberapa orang dari para ulama, yadhkuruna, mereka menyebutkan annan nas, bahwasanya orang-orang dahulu, illa man zakarat Aisyatu mimman kana yuhilu bimanat, kecuali orang yang disebutkan Aisyah dari orang-orang yang ihlal bimanat. Jadi Abu Bakar mau menyampaikan ilmu yang dia dapatkan selama ini, ya, beda dengan yang disampaikan sama Aisyah. Kalau yang dari Aisyah, kesimpulannya mereka dahulu di masa jahiliyah, mereka kalau haji taunya tawaf di Ka'bah, tidak sa'i Safa Marwah. Katanya Abu Bakar, saya telah mendengar beberapa orang dari para ulama menyebutkan bahwasanya orang-orang dahulu, kecuali yang disebutkan sama Aisyah tadi, kanu yatufuna kulluhum bisafa wal marwa, mereka dahulu tawaf antara Safa dan Marwa. Ini versi kedua orang jahiliyah, merekanya tawaf di Ka'bah, iya, mereka juga sa'i Safa Marwa. Falamma dzakarallahu ta'ala tawaf bil bait, namun tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tawaf di Ka'bah, wa lam yadhkur Safa wal Marwa fil Qur'an, dan ternyata Allah tidak menyebutkan Safa dan Marwa dalam Al-Qur'an. Qalu, mereka berkata, ini setelah mereka masuk Islam, yang mereka dapati dari ayat itu hanya tawaf di Ka'bah, tidak mendapati pernyataan tentang sa'i gitu. Jangan-jangan tidak boleh, karena yang dibawakan cuma tawaf saja. Kalau maka mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kunna natufu bis-Safa wal Marwah, sesungguhnya kami dahulu tawaf antara Safa dan Marwah, kami sa'i dulu itu. Wa inna Allah anzala tawaf bil bait, dan sesungguhnya Allah menurunkan pembahasan tawaf di Ka'bah. Falam yadhkur Safa, dan Allah tidak menyebut tentang sa'i Safa Marwah. Fahal alaina min haraj, apakah kami berdosa anna tawafa bis Safa wal Marwah, kita mengerjakan tawaf antara Safa dan Marwah. Fanzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat ini, inna Safa wal Marwata min sya'airillah al-ayah, sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Baru mereka ngerti, dalam Islam pun sa'i Safa Marwah juga disyariatkan. Awalnya merasa enggak nyaman, berdosa, ayatnya hanya menyebut tawaf saja, jangan-jangan enggak boleh sa'inya ini. Tanya kepada Rasul, ternyata turun ayat ini yang menjelaskan dalam haji, dalam umroh ada tawaf di Ka'bah, juga ada sa'i Safa Marwah. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar rahimahullah yang tadi, fa asma'u hadhihi al-ayah, maka saya pun mendengar ayat ini, nazalat fil fariqaini kilahuma, turun pada dua kelompok dua-duanya. Kelompok pertama yang disebutkan oleh Aisyah. Apa itu? Dulu mereka di masa jahiliyah kalau haji hanya tawaf di Ka'bah, tidak sa'i. Ini yang pertama. Kelompok yang kedua yang disampaikan dari jalur rijal min ahli ilmi, sejumlah ulama, mereka dahulu kalau haji tawaf di Ka'bah dan juga sa'i Safa Marwah. Berhubung dalam ayat hanya disebutkan tawaf saja, mereka khawatir sa'inya tidak disyariatkan. Tanya kepada Rasul, turun ayat ini, ternyata juga sa'i Safa Marwah disyariatkan. Itu mana dua fariq. Maka saya mendengarkan ayat ini turun fil fariqaini kilaihima, turun pada dua kelompok dua-duanya, yaitu fil ladzina kanu yataharrajun, yang pertama tentang orang-orang yang dahulu merasa bersalah, merasa berdosa, ayatufu fil jahiliyah, untuk tawaf di masa jahiliyah dahulu, bainas bisafa wal marwah, tawaf Safa Marwah, mereka masa berdosa sehingga mereka tidak sa'i. Dan yang kedua, wal ladzina yatufun, dan juga orang-orang yang tawaf Safa Marwah yang sa'i, ثم يا ثم تحرجوا kemudian mereka merasa bersalah, merasa berdosa, ayatufu bihima fil Islam, untuk mengerjakan tawaf Safa Marwah ketika mereka masuk Islam. Kenapa? Min ajli annallaha ta'ala, sebabnya karena Allah ta'ala amara bit tawafi bil bait, memerintahkan tawaf di Ka'bah, walam yadhkuri Safa, dan tidak menyebutkan Safa. Hatta zakara dzalik, hingga kemudian Allah menyebutkan itu semua, ba'dama zakara tawaf bil bait, setelah Allah menyebutkan tawaf di Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ayat ini ada dua asbabun nuzul terkait dengan dua pihak sekaligus. Intinya apa? Ayat ini pada kata-kata fala junaha alaihi ayat tawaf bihima, itu bukan hukum mubah, bukan hukum semata-mata boleh, tetapi hukumnya, tingkatannya wajib, bahkan rukun. Kata-kata ini dipakai dikarenakan di masa jahiliyah ada yang tawaf tanpa sa'i, yang kedua ada yang tawaf dan sa'i, tapi ketika masuk Islam merasa berdosa kalau sa'i, karena ayatnya hanya tawaf tanpa sa'i. Dibacakan ayat ini supaya jangan merasa berdosa, jangan merasa bersalah. Untuk haji, untuk tawaf, ada tawaf atau haji dan umrah, ada tawaf di Ka'bah, dan sa'i, Safa dan Marwah. Ini sejarah dahulu, barakallahu fikum. Adapun sekarang alhamdulillah kaum muslimin memahami dengan baik, ketika mereka umrah, mereka tawaf di Ka'bah dan sa'i, Safa, Marwah. Ketika mereka berhaji juga demikian, mereka tawaf di Ka'bah dan juga sa'i, Safa dan Marwah, tergantung hajinya. Kalau haji tamattu' jelas dua kali sa'i. Barakallahu fikum. Syahidnya adalah pada kata-kata yang tadi, ucapannya Aisyah, falaisa li ahadin ayatruka tawafa bainahuma, ya, karena Rasul sudah mensunnahkan tawaf Safa Marwah, maka tidak boleh bagi siapapun untuk meninggalkan tawaf Safa dan Marwah. Beliau mengatakan dalam hadis, khudhu anni manasikakum, ambil dari aku manasik haji kalian. Ini dengan dikatakan wajib untuk itu, bahkan jumhur mengatakan rukun umrah dan rukun haji. Barakallahu fikum. Kalau tawaf itu mengitari Ka'bah 7 putaran. Kalau Safa dan Marwah itu adalah jalan terus berlari-lari kecil, Safa Marwah, Safa Marwah, diawali Safa berujung ke Marwah. Barakallahu fikum. Jadi kalau dikasih kemudahan untuk antum semua dan kita juga bisa pergi ke sana, barakallahu fikum, amin. Setelah antum tawaf di Ka'bah 7 putaran, antum mundur ke belakang, cari tempat yang aman untuk sholat di belakang makam Ibrahim, kamu menjadikan makam depan kamu dan juga Ka'bah depan kamu. Selesai sholat rakaat, anda menuju ke arah kanan. Jadi kalau pas berdepas di belakangnya makam, anda ke arah kanan, ada pintu masuk, juga ada minum zam-zam, pintu masuk naik ke atas mas'a, mas'a tempat sa'i. Cari yang lantai dasar, jangan yang lantai atas. Kalau lantai dasar yang kelihatan langsung batunya. Kalau lantai 1, 2, dan 3 itu ya ruangan gitu aja sudah, nggak kelihatan mana sofanya, mana marwahnya. Cari yang paling bawah, naik ke atas, begitu naik ke atas, belok kiri, itu biasanya diarahkan kiri, masuk, turun, anda baru naik ke arah kanan, naik ke atas bukit. Kalau sekarang yang saya perhatikan itu begitu antum ke arah kanan tadi, kanan, kanan lagi, naik ke atas, tek, langsung menuju lurus, langsung kelihatan bukit Safanya. Langsung ke sana, langsung antum memulai yang namanya sa'i, Safa dan Marwah. Ketika antum menaiki bukit, antum membaca Inna Safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawhu bihima. dan membaca abda'u bima bada'allahu bihi. Itu ketika naik di bukit Safa. Ketika naik di bukit Safa, tek begitu, antum menghadap ke arah Ka'bah. Menghadap ke arah Ka'bah. Jadi kalau seandainya ini bukit Safa, sananya Marwah, antum menghadapnya ini sebelah kiri ini bukit Safa, antum menghadapnya ke arah Ka'bah seperti ini. Nyerong begitu. Cari tempat yang aman, kita membaca doa yang disyariatkan ketika di bukit Safa, membaca zikir, tahlil, doa setelah itu, zikir lagi, doa setelah itu, zikir lagi, doa setelah itu. Zikirnya tiga, doanya tiga kali, angkat tangan di situ. Sudah, kemudian antum menuju ke arah Marwah. Dari Safa ke Marwah dihitung satu. Dari Marwah ke Safa dihitung dua. Jadi bukan Safa Marwah Safa satu, enggak. Ini Safa Marwah dihitung satu putaran. Marwah Safa dihitung putaran kedua. Safa Marwah ketiga, empat, lima, enam, tujuh, terakhir di Marwah. Jadi yang Safa bilangan genap. Start dua, empat, enam itu Safa. Di Marwah bilangan ganjil, satu, tiga, lima, dan tujuh. Terakhir di Marwah. Jadi kalau dari Safa menuju ke Marwah jalan, tidak ada enggak ada zikir khusus atau doa khusus, jalan. Nanti ada tanda hijau dua dari sini sampai ujung sana, dua tanda hijau. Di situ antum harus sa'i. Apa sa'i? Melayu. Tahu melayu ya? Hah? Lari. Lari, betul-betul melari. Jadi bukan jalan cepat begini. Itu namanya romal, lari. Nah, antum lari. Kalau posisinya longgar, enak larinya. Kalau posisinya agak padat, antum zigzag. Menyesuaikan dengan yang ada. Lari. Jangan nabrak orang. Jadi zigzag. Kalau antum membawa keluarga atau yang putri, ini kan untuk laki-laki yang lari ini. Yang putri enggak pakai lari. Mereka jalan biasa, disuruh mereka merapat di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nanti mereka jalan, ditunggu di lampu hijau yang kedua sana. Tek, sampai sana berhenti, antum jalan, jalan biasa lagi. Tunggu yang putri, sama-sama lagi. Terus naik ke atas bukit Marwah. Ketika naik, tidak usah membaca Inna Safa, tidak usah. Tidak usah membaca Ad-Dawhun Badallabi, tidak usah. Langsung saja naik ke Marwah. Dari Marwah menghadapnya ke arah Ka'bah, doa dengan dengan doa tadi, zikir tahlil, doa, tahlil, doa, tahlil, doa. Panjang sudah di sana kalau di basement kelihatan batu-batu yang sudah dikeraskan itu biasanya dinaik ke atas itu ramai biasanya. Kalau lagi sepi itu bisa langsung menginjak batunya itu. Tapi kalau di sofa itu dikasih kaca menghadap ke arah Ka'bah. Doa selesai dihitung satu ya. Turun lagi Marwah ke Safa, turun jalan biasa, nggak ada doa khusus, nggak ada zikir khusus. Ketemu lampu hijau pertama dan kedua, lari lagi sampai di ujung kedua, terus naik ke Safa lagi, dihitung dapat dua, baca dengan doa yang sama terus begitu. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa, terakhir tujuh di Marwah. Ketika pada putaran yang ketujuh ada dua pendapat, ada yang mengatakan membaca lagi doanya, ada yang mengatakan tanpa membaca doa. Selesai, maka Anda selesai dari sa'i, langsung tahallul. Barakallahu fikum. Gitu ya. Dirinci karena lagi rindu, lagi kangen ya. Mudah-mudahan dikasih kesempatan bisa ke sana kembali. Barakallahu fikum dengan aman. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Antum jangan pesimis. Banyak doa kepada Allah. Semoga dikasih kemudahan untuk bisa datang ke Baitullah melaksanakan haji atau umrah. Jangan pesimis. Doa yang kuat. Dengan doa insyaAllah akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan insyaAllah bab yang berikutnya berkaitan dengan masalah sa'i, Safa, dan Marwah. Barakallahu fikum. Cukup. Yang mampu menghafal masyaAllah silakan dihafal. Yang tidak mampu menghafal ya tidak ada masalah ya. Panjang soalnya. Wallahu ta'ala alam bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Talimnya jangan lama-lama ya. Udaranya dingin ini. Ya, dingin enggak? Kok enggak dingin ya, masyaallah. Oh, AC-nya nyala padahal. La haula wala quwwata illa. Ada yang bertanya, apakah benar jika sudah sholat syuruk tidak boleh lagi sholat duha? Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Syuruk itu, syuruk atau isyrak itu, sholat tersendiri ataukah dia bagian dari duha? Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan syuruk itu sendiri sholatnya, namanya sholatul isyraq atau asyuruq. Dan itu tidak semata-mata sholat, ada rangkaiannya. Dia mengerjakan subuh berjamaah di masjid, setelah itu dia berzikir, kemudian dia teruskan dengan zikirnya atau tilawatul Quran atau yang lainnya yang bermanfaat, sampai terbitnya matahari setinggi satu tombak, langsung dia mengerjakan sholat rakaat isyraq. Tidak boleh ditunda, harus ketika itu. Ini yang dikatakan pahalanya kayak umratun tamatan tama, kayak umrah sempurna dan sempurna sendiri. Ada yang mengatakan pendapat yang kedua, tidak ada isyraq itu. Itu adalah keutamaan sholat duha di awal waktunya, namanya ad-duha fi awwali waqtiha. Karena dengan terbitnya matahari sudah dimulai yang namanya waktu duha. Hadza au hadza. Dua pendapat yang mereka sebutkan dalam bab ini, barakallahu fikum. Naam. Bagi mereka yang mengatakan isyraq sendiri, maka dia bisa mengerjakan duha setelah itu. Bagi yang mengatakan isyraq dan duha, berarti dia sudah duha ketika itu. Dan duha minimalnya 2 rakaat. Barakallahu fikum, wallahu tabaraka wa ta'ala ala misalah. Tafadhal, al madin wa adin. Adhan dulu ya ikhwan. Tafadhal. Dai barakallahu fikum. Apakah talbiyah termasuk niat yang dilafalkan sebagaimana saya sampaikan kemarin? Enggak pernah mengatakan begitu. Kalau talbiyah itu lafaz labbaik Allahumma labbaik, itu talbiyah. Yang dibahas kemarin adalah ihlal. Paham enggak? Ihlal. Ihlal itu ialah menyampaikan niat hajinya atau umrohnya. Disampaikan atau dilafalkan di miqat. Kalau misalkan antum umroh, anda mengatakan di miqat, di atas kendaraan menghadap ke arah Ka'bah, berjalan kendaraan dan mengatakan labbaikallahumma umratan, itu namanya ihlal. Ada yang mengatakan itu adalah ihlal, bukan niat, niat dalam hati. Ada yang mengatakan itu adalah niatnya haji yang dilafalkan, sebab Rasul yang mengizinkan atau yang mensunnahkan, tidak ada masalah. Namanya ihlal, bukan talbiyah. Difahami insyaAllah ya. Barakallahu fikum. Naam. Amal apa saja Ustaz supaya dapat bidah dari syurga? Masya Allah. Itu jangan mimpi loh. Khawatir mimpi-mimpi tok gitu aja dijadikan fantasi. Hati-hati, penyakit itu ya. Amal-amal yang dengannya Anda mendapatkan bidadari adalah semua bentuk amal soleh. Ya, semua bentuk amal saleh yang syar'i yang dikerjakan dengan ikhlas itu merupakan sebab orang mendapatkan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Dengan rahmat Allah semata dia dimasukkan surga. Kalau sudah masuk surga, Anda dapat bidadari, minimal 2 bidadari. Itu dengan nasul hadis, setiap ahlul jannah mendapatkan 2 bidadari. Difahami, ada pun amal yang lainnya khusus untuk mendapatkan lebih dari 2 bidadari adalah mati syahid di jihad fi sabilillah. Itu mendapatkan 72 bidadari. Barakallahu. Yang penting itu masuk surga dulu. Kalau sudah mimpi-mimpi di dunia percuma. Nah, harus diwujudkan dengan amal. Dan amal itu soleh dengan ilmu. Nah, kamu belajar itu dalam rangka untuk memiliki ilmunya dan bisa beramal dengan dasar ilmu tadi. Banyak niatan kamu itu diantaranya bila dari surga. Intinya mintalah surga dari Allah Azza wa Jalla. Di surga itu nanti semua kenikmatan melimpah. Di antaranya adalah bidadari surga. Barakallahu fikum. Ini bahas bidadari semangat, hingga ada yang ngantuk ya. Ini masih ada yang penasaran dengan adanya Abu Mahdzurah. Adanya Abu Mahdzurah ikhwan, ada pengulangan lafaz yang dilirihkan. Namanya tarjiah. Suara saya ngebas, jadi enggak bagus itu adanya ikhwan. Jadi yang ditarjiah itu lafaz takbir pertama dan lafaz syahadatain. Selebihnya normal. Ya. Antum melafalkan dengan lirih tapi ada suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Diri lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbirnya. Pas syahadatnya juga begitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Diulangi lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Sendiri lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Farukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Ya kan? Antu jadi ya gitu akhirnya sama ana. Suara saya kebas kayak gitu adanya. Difaham ya, itu adanya Abu Mahdzurah. Jadi lafadznya itu lebih banyak daripada adanya Bilal. Paham tuh? Nah, itu kalau pakai mic itu kan kedengaran suaranya. Memang kedengaran suara itu enggak keras gitu ya kan. Jika misalnya antum memeratakan dan pakai corong luar, kedengaran sama masyarakat. Loh. Cakai kita birinyi gitu nanti. Kok banyak banget takbirnya gitu. Berapa itu dihitung gitu sama dia? Belah 8 gitu nanti. Paham ya? Loh. Syahadatnya 4 kali. Geger dunyo. Nanti geger masyarakat dikarenakan sebuah ilmu yang tidak pernah mereka tahu sebelumnya. Dan alhamdulillah secara pandangan para fuqaha, azan yang paling afdal adanya Bilal gitu. Jadi ya sudah mengumandangkan adanya Bilal yang paling afdal dan aman bagi masyarakat. Makanya saya katakan kamu diperhatikan ya, ya corong dalam, hanya antum yang mendengarkannya gitu. Ya itu menyalahi azan. Namanya azan itu kan ikhlas memberitahukan orang lain untuk sholat. Ya dengan corong luar. Dipahami ya? Bisa praktek? Gampang toh? Gampang. Soalnya cuma tarjik saja. Jika ada yang berpendapat ihlal adalah niat yang dilafalkan, lantas dia mengkiaskan ke seluruh ibadahnya apa? Ya enggak bisa. Hukum asal yang namanya niat itu dalam hati. Para ulama semuanya ijma sepakat niat dalam hati. Makanya terkait dengan ini mereka ikhtilaf. Apakah ini adalah lafaz ihlal khusus yang memang Rasul mensyariatkannya bukan niat, ataukah masuk dalam bagian niat gitu ya kan. Saya fahami ya. Dengan nas tidak mungkin dikiaskan dengan cara kias. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Kenapa orang-orang Syiah mengecualikan tiga orang sahabat, Miqdad, Salman, Abu Dzar radhiyallahu anhum. Itu pakai taradhi ya. Yang enggak dikafirkan atau enggak murtad. Dikarenakan mereka ini yang pertama adalah non Arab. Kayak Salman Al-Farisi dari Persia. Syiah dari Persia tempatnya. Ya, api Persia yang disembah oleh Persia itu ada di Iran dan masih dibudayakan sama mereka. Non Arab, jadi mereka ada istilahnya anti Arab. Bahasa yang lebih tegas kata para ulama anti Quraisy. Adapun yang lainnya adalah dikarenakan pernah mengkhidmat sahabat Ali bin Abi Thalib. Miqdad ibn Aswad ini sangat dekat dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, sehingga dikecualikan. Barakallahu fikum. Itu ucapan yang mungkar dari mereka. Mereka mengkafirkan semua sahabat. Ini merupakan kemungkaran yang sangat besar. Bahkan ulama mengatakan itu ucapan kufur. Barakallahu fikum. Apabila seseorang witir di awal waktu, di awal malam, ternyata dia bisa bangun di tengah malam, apakah boleh mengerjakan salat malam dengan witir lagi? Tidak boleh dengan witir lagi. Witir hanya sekali. Disebutkan dalam nas hadis, la witrani fi lailah. La witrani fi lailah. Tidak ada dua witir dalam semalam. Sehingga satu kali witir. Ketika antum sudah witir di awal malam dan terbangun di akhir malam, anda bisa mengerjakan sholat dua rakaat ba'dal wudu, bisa mengerjakan sholat dua rakaat tahiyatul masjid, atau anda bisa mengerjakan sholat di malam hari mutlak dua rakaat salam dengan tanpa bilangan dan dengan tanpa witir. Dengan kumun hadis sholatul laili masna masna, ini diantara bentuk contoh sholat sunnah mutlak. Tanpa witir. Tanpa witir. Barakallahu fikum. Apakah boleh seseorang berniat mandi janabah dan mandi jumat dengan satu kali mandi? Nah, ini yang jawab siapa enaknya ini? Nah, ya, ada Khuna Yunus Abu Bandar Balailah. Ayo Abu Bandar, menggabungkan antara mandi jenabah dengan mandi jumat dengan sekali mandi, apakah diperbolehkan? Sudah diajari ya, harus ulangan kayaknya antum ini. Din dua ini, din satu ini harus ulangan kayaknya. Ya ulangan aja ya, biar ingat lagi nih antum. Lo kan langsung sembunyi sama kepala. Din satu langsung menunduk kepalanya. Nah, angkat kepala antum. Irfa rusakum. Kalau antu itu orang Aten bilang gitu. Kipun tu gitu. Ya, bukan antum tapi antu. Mimnya dihilangkan. Ah, atau yang sampai gini supaya kelihatan. Mana ini? Mana saya bantu. Biasanya pada ngumpul di sini beberapa orang sini. Nah, itu kelihatan Ukasha itu. Ukasha Karanganyar. Kakaknya Arfaja. Ukasha. Boleh benda mandi janabah digabungkan dengan mandi Jumat sekali mandi. Hukumnya apa ini? Allah musta'an. Mana ghifari? Ghifari. Hah? Boleh. Alasannya apa? Berdiri ya wis. Biar kedengaran suara lantangnya tetangganya Jan Sudirman ini. Allah. Dia orang Purbalingga. Purbalingga itu tempatnya Jan Sudirman ini. Ayo Gif. dipanggil kifafa farafari kif kifari kum. Nah, alasannya apa? Alasannya apa? Kok bisa digabungkan itu? Dua amalan, mandi janabat ini mandi Jumat, kok digabung jadi satu sekali mandi? Takallam. Tuh, disuruh berdiri kan kagak jawab. Tek-tek wae. Isora. Wis, jagon. Piye iki? Kelalen kabeh iki. Her insyaallah. Ada khilaf di kalangan para ulama ikhwan. Ada yang mengatakan cukup dengan sekali mandi, ada yang mengatakan tidak cukup. Barakallahu fikum. Pendapat yang rajih insyaallah adalah bisa dengan satu kali mandi. Karena amalannya sama, sama-sama mandi, barakallahu fikum. Dan juga secara hukum, hukumnya sama-sama wajib. Mandi janabah wajib, mandi adalah wajib ala sahih. Gitu ya. Sehingga ketentuan bisa menggabungkan sekian banyak amal jadi satu, niatnya banyak sekali perbuatan. Yang pertama amalnya sama, mandi sama-sama mandi, sama-sama puasa gitu ya, sama-sama sholat. Yang kedua hukumnya sama, sama-sama sunnah, sama-sama wajib. Ya, yang ketiga salah satunya tidak boleh qadha atau kafarat, harus sama-sama adaan. Yang keempat, salah satunya tidak boleh rawatib bagi yang lain. Kalau terpenuhi ini ketentuannya, maka bisa digabungkan jadi satu. Innamal a'malu binniyat. Di sini mandi, amalnya sama-sama mandi, hukumnya sama-sama wajib, ya, maka masuk. Cukup dengan anda sekali mandi, dengan anda mandi janabah, dipilih yang paling besar mandinya, mandi janabah, akan tercukupi dan terwaki dari mandi Jumat. Sekali mandi dapat dua pahala sekaligus, pahala mandi janabah dan pahala mandi Jumat. Paham gak? Anda masuk ke masjid, anda baru selesai berwudu, masuk ke masjid, taib, atau masuk ke masjid untuk salat duhur, azan itu. Antum ingin mengerjakan dua rakaat ba'dal wudu, antum ingin mengerjakan dua rakaat tahlil masjid, antum ingin mengerjakan dua rakaat qabliyah zuhur, mengerjakan dua kali tiga ataukah cukup dengan saat dua rakaat saja dengan tiga niat? Jawabannya cukup dengan dua rakaat untuk tiga niat. Antum mengerjakan dua rakaat dengan niat qabliyah zuhur, nanti akan masuk padanya tahlil masjid dan ba'dal wudu. Atau antum sertakan dalam niat di hatinya antum mengerjakannya itu untuk qabliyah zuhur, untuk tahlil masjid, dan untuk ba'dal wudu. Semua pahala dapat dengan dua rakaat saja, barakallahu fikum. Paham nggih? Antum kepingin puasa, pas ada puasa Arafah. Puasa Arafahnya jatuh pada hari Kamis. Antum puasa dua kali atau sekali? Ya sekali. Antum puasa hari itu dengan niat Kamis dan dengan niat Arafah. Difaham ya? Dapat dua pahala sekaligus. Barakallahu fikum. Apakah wajib mengqadha salat zuhur, asar dan seterusnya yang terlewatkan karena sakit parah? Sakit apa ini? Sadar apa enggak orangnya? Sudah lewat harinya, Allahul musta'an. Mestinya enggak boleh kelewatan. Selama dia sakit dan masih bisa menggerakkan badan atau mengedipkan mata, dia sholat. Walaupun mungkin di jamak, mungkin jamak takdir, mungkin jamak takhir, harus sholat. Difahami ya? Kecuali kalau antum pingsan, gak sadarkan diri, atau mungkin pengaruh bius yang cukup lama gitu, dan gak mungkin antum jamak sadar, baru antum kerjakan sebagaimana antum mengerjakan sholat pada waktunya. Zuhur ya, asar ya, maghrib. Paham ya? Pas zuhur, sholat zuhur, zuhur lagi itu yang sebelumnya. Asar, asar itu yang sebelumnya. Hal kata. Tampaknya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.